Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yaumiddin amma fadhilah rahimanallahu wa aikum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-12 dari kitab Al-Yaqut An-Nafis. Kita sampai di kitab Siam ya, kitab puasa. Insyaallah kita selesaikan di pertemuan ke-12 ini. Asyamu puasa, asaumu lughatan. Puasa lughatan secara bahasa al-imsaku menahan. Menahan diri. Wa syar'an kemudian secara syar'i kalau secara bahasa menahan diri dari apapun ya, secara mutlak. Meskipun hanya misalnya menahan diri dari berbicara. Kalau secara syar'i, imsakun anil mufatirat ala wajhin makhsusin. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan bentuk tertentu. Yaitu dengan bentuk atau cara tertentu, maksudnya ini di sepanjang hari dengan niat tertentu, sepanjang hari itu sepanjang hari yang hari-hari tersebut bisa dilakukan puasa di sepanjang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari yang di hari tersebut bisa menerima puasa ya. Karena ada hari yang tidak menerima puasa ya, tidak boleh puasa di dalamnya, seperti dua hari raya, kemudian hari tasyrik, ya. Kemudian dengan niat khusus, ya, dengan niat khusus seperti misalnya niat untuk puasa Ramadan, kemudian niat puasa kafaroh, niat puasa nazar. Juga orangnya, pelakunya juga tertentu. Yaitu seorang muslim yang sudah mumayyiz, tamyiz, kemudian mampu untuk puasa. Dan tidak, yaitu terbebas dari semisal haid. Syurutu wujubi as-sawmi. Syarat wajib puasa, syurutu wujubi sawmi khomsatun. Syarat wajib puasa ada 5. Sebelumnya, bahasanya untuk penetapan bulan Ramadan ya. Puasa Ramadan itu nanti penetapannya ada 2 macam. Yang pertama penetapan yang berlaku untuk umum atau publik. Jadi berlaku untuk semuanya. Kemudian nanti ada penetapan yang berlaku hanya untuk kalangan tertentu ya, person-person tertentu. Yang penetapan berlaku untuk semua itu bisa ditetapkan dengan yaitu dilihatnya hilal ya, dilihatnya hilal oleh orang yang adil. Nanti dipersaksikan di hadapan hakim, dipersaksikan di hadapan hakim. Kemudian yang kedua, dengan menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Ya. Di antaranya itu. Kemudian tadi persaksian di hadapan hakim ini, ya, di antara syaratnya, yaitu melihatnya itu setelah tenggelam matahari. ya, melihat hilalnya setelah tenggelam matahari. Jadi ini membahas tentang Ramadan ditetapkan sehingga nanti diwajibkan pada semua orang untuk berpuasa. Ya, ini dengan beberapa cara, diantaranya persaksian seorang yang adil yang sudah melihat hilal, sudah ru'yatul hilal, bersaksi di hadapan hakim. Kemudian dalam melihat tersebut disyaratkan, yaitu dia melihatnya setelah tenggelam matahari, ya, setelah tenggelam matahari. Kalau sebelum tenggelam maka tidak teranggap. Kemudian disyaratkan pula langit dalam keadaan cerah, tidak mendung. Yang mendung ini nanti bisa menghalangi pandangan ke arah hilal. Sehingga kalau misalnya langitnya mendung, tidak memungkinkan hilal dilihat, maka ya, tidak diterima persaksiannya. Kemudian diantaranya pula, biasanya tidak ada pernyataan dari ahli hisab secara pasti bahwasanya tidak memungkinkan ru'yah itu, tidak memungkinkan adanya ru'yah. Hilal itu belum mungkin terlihat. Jadi misalnya secara ahli hisab mengatakan ini tidak mungkin terlihat hilalnya, maka persaksiannya belum bisa diterima ru'yahnya. Kemudian syarat berikutnya ditetapkan oleh hakim. Hakim menetapkan persaksian tersebut, menerima apa? Persaksian tersebut. Misalnya hakim mengatakan sabata indi hilal Ramadan. Ini kita ambilkan dari Munis Jalis. Kemudian orang yang bersaksi tadi menggunakan lafad-lafad yang mengandung unsur persaksian. Misalnya mengatakan asyhadu ani ro'aitu al-hilal. Saya bersaksi, biasanya saya melihat hilal. Kemudian berikutnya yang bersaksi adalah orang yang adil. Orang yang adil itu yang agamanya baik, yang dia juga laki-laki, merdeka, ya. Sehingga nanti persaksian hilal ini tidak bisa diterima di orang yang fasik misalnya, bukan adil, fasik, ya, pelaku dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil dan kebaikannya tidak bisa mengalahkan dosanya yang kecil tersebut. Juga melihat hilal ini tidak boleh, tidak bisa ditetapkan dengan persaksian perempuan, kemudian khunsa, kemudian budak, ya, juga tidak bisa. Bisa juga selain persaksian, bisa dengan digenapkannya bulan Sya'ban menjadi 30. Ya. Di tanggal 29 ketika tidak terlihat hilalnya, maka besoknya dijadikan 30 Sya'ban. Ini diantara penetapan yang berlaku untuk semuanya. Dan ada penetapan yang lain atau sebab ditetapkan yang lain. Di antaranya dua ini, yaitu adanya saksi yang adil, bersaksi di hadapan hakim. Kemudian yang kedua, digenapkan bulan Sya'ban jadi 30. Yaitu ketika tanggal 29 belum terlihat hilal. Nanti penetapan ini berlaku umum, semuanya harus wajib puasa. Kemudian ada penetapan Ramadan yang berlaku untuk person atau orang-orang tertentu saja. Yaitu misalnya berita tentang persaksian melihat hilal dari semisal orang kafir, fasik, budak, anak kecil, perempuan. Ini kan enggak bisa diterima. Tapi orang yang diberi kabar ini, dia meyakini kabar tersebut. Ya, nanti punya kewajiban puasa. Meskipun ini tidak diterima ya di hadapan hakim, ya, persaksian mereka ini. Jadi orang fasik melihat atau anak orang perempuan ya, melihat apa hilal. Ini persaksian tidak diterima, tetapi kabarnya kalau ketika disampaikan dan diyakini seorang maka wajib baginya untuk berpuasa. Kemudian kabar dari orang yang bisa dipercaya, bahasanya dia telah melihat hilal dan meskipun tidak mempercayai dalam hati. Meskipun tidak mempercayai dalam hati. Kalau tadi dia mempercayai dalam hati ya, meyakini kebenaran berita tersebut. Tadi kan yang beritakan yang tidak terpenuhi syarat apa tadi adil syahadah. Jadi tidak terpenuhi misalnya orang kafir, fasik, budak, ya, perempuan, anak kecil. Kemudian ahli hisab, penetapan dari hisab ini dia nanti kalau dia menetapkan sudah masuk Ramadan, maka kewajiban ini hanya berlaku bagi orang tersebut dan orang yang percayanya. Kemudian orang yang ahli perbintangan yang dia mengatakan misalnya awal bulan itu nanti terjadi ketika munculnya bulan ini bintang ini dan ini gitu ya. Nah, ini nanti berlaku bagi dia dan orang yang mempercayai meyakini berita tersebut. Syurutu wujub bi shaumi khamsatun, syarat wajib puasa ada 5 yaitu al-islam islam wa taklifu mukallaf. Wal itaqatu mampu, wasihatu sehat, wal iqamatu iqamah mukim. Ya, yang pertama Islam sehingga kalau kafir tidak ada kewajibannya. Kecuali orang murtad maka itu tetap dituntut meskipun juga harus masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian mukallaf sehingga mukallaf dia balik dan tamyiz balik ya. Kalau belum balik tidak ada kewajiban meskipun sudah murohik, sudah mendekati balik. Kan tapi sebenarnya dalam bab sholat, ini kalau anaknya sudah umur 7 tahun ya, dan sudah tamyiz maka diperintahkan untuk puasa jika dia mampu puasa. Jika umur 10 tahun belum mau maka dipukul. Kemudian al-itaqah yaitu mampu. Mampu di sini baik secara hissi ataupun syar'i, isi yang terindra ya, yang konkret ataupun syar'i. Misalnya tidak mampu secara isi ya dia tua renta, kemudian sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, ini dia sudah enggak mampu. Kalau tidak mampu secara syar'i itu dia misalnya terkena haid atau nifas. Itu tidak mampu tapi secara syar'i. Ya, yang tidak mampu secara hisi itu intinya adalah dia ketika nanti puasa maka akan terkena masyaqoh, akan terkena apa beban berat yang tidak bisa dia tanggung. secara adat kebiasaan, ya, seperti itu. Dan ini nanti sebabnya macam-macam, tadi sudah kita sebutkan, diantaranya umurnya sudah tua. Nanti kalau dia puasa itu berat, ya. Secara umumnya itu menanggung itu berat. Menanggung apa susahnya puasa, lapar haus itu dia akan keberatan. Kemudian diantaranya lagi yang tidak mampu, orang yang kelaparan atau kehausan. Yang secara adat dia juga tidak mampu untuk menanggung beban puasa tersebut. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab orang tidak mampu puasa adalah dia sibuk dengan pekerjaan, yaitu dia bekerja, ya biasanya pekerja berat, sehingga nanti kalau dia berpuasa, dia nggak bisa apa menanggung beratnya apa bekerja yang berat, plus berpuasa, misalnya tukang bangunan, kemudian misalnya yang pekerja-pekerja berat, posisi di luar ya, dia pembawa barang ya, kuli panggul dan yang semisalnya yang berat-berat. Ini nanti dia ini termasuk tidak mampu hisi ya. Akan tapi orang-orang tadi ya tidak boleh langsung kemudian tidak puasa. Misalnya pekerja berat tadi, dia harus tabyid niat, harus di malam hari sebelum fajar harus niat dulu ya. Dia niat puasa, kemudian pas fajar itu tetap dia memulai puasa dulu, harus memulai puasa. Nah, nanti kalau misalnya di dalam proses kerja kemudian dia tidak mampu untuk menahan beratnya puasa bersama beratnya pekerjaan, maka boleh berbuka. Dan jika dia masih mampu, yang tidak boleh dia kemudian memutus puasanya. Seperti itu. Jadi sebagian orang banyak yang mungkin melanggar. Jadi ini pekerja berat nggak bisa, terus tidak niat, tidak sahur. Ya. Habis subuh langsung makan. Ini tidak benar. Ya. Kemudian yang berikutnya, syarat wajib berikutnya adalah as-sihatu sehat. Maka tidak ada kewajiban bagi orang yang sakit. Yang sakitnya ini membolehkan tayamum. Membolehkan apa? Tayamum. Ya, meskipun yang akan besok-besoknya dia mampu puasa karena diharapkan sembuh. Tapi saat dia sakit, yang sakit ini bisa membolehkan tayamum, maka seperti sakitnya yang membolehkan tayamum, maka boleh dia tidak berpuasa. Jika dia dengan apa cara mengetahuinya dia enggak mampu, ya cukup dengan ya dengan pengalamannya dia. Jadi dengan pengalaman dia. Di Munis Dalil disebutkan kebolehan untuk tidak puasa itu tidak bergantung pada berita informasi dari tabib. Baik, ya cukup ya. Kemudian wal iqamatu iqamah, sehingga tidak ada kewajiban puasa bagi musafir yang safarnya jauh, safar tawil. Jadi yang dua marhalah. Kemudian tidak ada kewajiban qadha bagi anak kecil, kemudian majnun gila kalau tidak muta'addin. Ya, asli gila, tidak gila karena kesalahannya. Kemudian juga kafir asli. Anak kecil, gila yang bukan kesalah, yang bukan disebabkan kesalahannya. Kemudian kafir asli, ini tidak wajib qadha. Adapun untuk orang yang sakit, musafir, haid, kemudian mabuk dan pingsan, wajib qada. Ya, dia dicatatkan kaki, wajibu alal marid, wal musafir, wal haid, masakron, wal mukma alaih. Ya, syarat berikutnya tadi yang terakhir iqamah ya. Ya, musafir ini tidak diwajibkan puasa karena umumnya ya umumnya safar itu ada masakoh ya, umumnya demikian. Namun kalau nanti tidak khawatir kena masakoh, maka puasa lebih afdol. Tapi kalau nanti khawatir ada masakoh, maka tidak puasa afdol. Dan seorang musafir itu boleh tidak berpuasa dengan beberapa syarat. Yang pertama, safarnya safar yang tawil. Yang dia bisa apa? Safar tersebut bisa membolehkan qasar sholat. Ya, safar tawil. Dua marhalah. Kemudian yang kedua, di antara syaratnya yang kedua adalah dia safar dulu, ya, safarnya mendahului puasa. Maksudnya adalah dia sudah mulai safar ketika puasa belum dimulai. Ya. Sehingga safarnya ini adalah intinya sebelum fajar. Ya, dia sebelum subuh sudah safar posisinya, maka ini boleh dia mengambil rukhsah tidak puasa. Tapi kalau dia puasanya safarnya setelah fajar, ya, maka enggak boleh dia kemudian membatalkan. Enggak boleh ambil rukhsah kemudian tidak puasa karena musafir. Dia harus menyelesaikan puasanya. Dia harus menyelesaikan puasanya. Misalnya dia safar berangkat jam 8 pagi. Ya, ini sudah lewat subuh. Nah, enggak boleh dia kemudian saya kan safar jam 8 pagi baru berangkat kemudian dia tidak puasa, ini enggak boleh. Dia wajib untuk puasa. Di antaranya itu, kemudian kalau untuk hamil dan menyusui ya dibolehkan ya untuk tidak puasa. Karena dia juga tidak mampu ya karena khawatir tadi tidak mampu puasa. Nanti ada perinciannya. Sini enggak disebutkan ya. Kalau wanita hamil dan menyusui, kalau dia khawatir terhadap anaknya, anak yang dikandung atau janin yang dikandung atau anak yang disusui, maka dia wajib qada dan fidyah. Wajib qada dan fidyah. Kalau mengkhawatirkan terhadap anak. Kalau dia khawatir terhadap diri sendiri, khawatir terhadap dirinya sendiri, ya, tubuhnya sendiri, badannya sendiri, maka kewajibannya adalah qada. Qada saja. Ya. Kalau dia mengkhawatirkan terhadap keadaan dirinya plus anaknya, dia juga qada saja. Pokoknya kalau ada kekhawatiran terhadap diri, itu nanti ternafikan bayar fidyah. Ya, kalau ada kekhawatiran terhadap diri sendiri, maka ini menghalangi kewajiban fidyah. Ya, cara mengingatnya seperti itu. Arkan usaum, rukun-rukun puasa. Arkan usaumi salah satu. Rukun-rukun puasa ada tiga. Baik itu ini berlaku untuk puasa wajib ataupun puasa sunnah. Yang pertama niatu, niat. Untuk puasa wajib, itu niatnya harus wajib tabyid, yaitu dilakukan di malam hari sebelum fajar. Kemudian puasa Ramadan itu tidak ada kewajiban untuk niat fardhiyah. Sehingga nawa itu sauma wutin itu di sini ada fardu ada ya. Maksudnya tidak wajib. Ya, boleh diberi. Ya, untuk puasa wajib niat harus sebelum fajar. Adapun untuk puasa sunnah ini boleh niat setelah fajar ya. Setelah fajar sebelum zawal ya. Sebelum zawal. Setelah fajar sebelum zawal dengan syarat dia belum melakukan batal puasa. Ya, belum melakukan pembatal hal-hal yang menafikan puasa, yaitu membatalkan puasa. Misalnya dia jam 7 tadi belum melakukan batal puasa dari fajar sampai jam 7 kemudian dia niat puasa, puasa sunnah maka boleh. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Malam enggak niat, ya enggak sah. Harus sebelum fajar itu niat. Makanya itu perlu diingat-ingat ya. Meskipun kalau sudah sahur, ini biasanya tetap ada niatnya ya. Tapi masalahnya nanti kalau dia pas enggak sahur, ya dia belum niat, sahur juga tidak, bangun sudah subuh. Berarti dia enggak ada niat. Nah, ini tidak bisa, dia enggak sah. Kalau ada sahur itu, ya seolah itu dia sudah teringatkan ya. Dan dia biasanya terbersit dalam hati, ya sahur ini untuk puasa. Ya, untuk puasa, seperti itu. Kemudian tadi untuk puasa sunnah seperti itu boleh setelah fajar. Fajar itu ya subuh ya, fajar shadiq itu subuh ya. Boleh setelah itu dengan syarat tidak melakukan pembatal puasa sebelumnya. Kalau dia sudah makan enggak bisa. Meskipun ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama di dalam internal mazhab juga. Saya ada pendapat yang mengatakan meskipun sudah makan juga enggak apa-apa. Kemudian dia niat puasa. Karena di dalam hadis itu, dalam hadis yang menyebutkan Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Aisyah itu enggak punya makanan kemudian puasa, itu enggak menunjukkan Nabi SAW belum makan. Gitu kan? Tidak ada keterangan jelas. Sehingga ada yang memahami, ya walaupun sudah makan enggak apa-apa. Gitu, seperti itu. Tapi pendapat yang muktamad yang dipegang oleh para fuqaha ini adalah dia tidak melakukan batal, dia belum makan, belum melakukan batal puasa yang lainnya. Dan kemudian di catatan kaki disebutkan wajib takyin. Takyin apa? Kalau fardu, puasa fardu wajib takyin ini puasa apa? Ramadan atau nazar ya atau kafaroh itu wajib ditakyin. Ya, tidak boleh hanya ya pokoknya puasa fardu. Dan di sini untuk puasa sunnah juga disebutkan ditakyin juga. Menurut keterangan taklik dari musannif. Kemudian untuk puasa ini niatnya yaitu dia untuk yang sempurna niatnya itu berniat untuk puasa untuk besok sama wad an adai fardhi ramadan hari sanah lillahi taala. Kalau minimalnya ya saumu wadin an ramadan gitu aja. Niat puasa untuk besok bulan Ramadan. Karena ini kan harian. Apa itu? Harian. Tidak dijadikan satu di awal bulan ya. Kecuali pendapatnya Malikiyah atau Imam Malik mengatakan boleh. Di awal awal apa? Awal bulan, awal malam pertama seperti itu langsung jadikan satu, niat satu bulan itu ya. Lebih ringan seperti itu. Di dalam mazhab tidak bisa. Yang kedua, watarkul mufatirat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Itu apa tadi? Rukunnya. Ya. Meninggalkan hal yang membatalkan puasa di sepanjang hari. Nanti ada babnya sendiri yang pembatal puasa. Wasoimu, kemudian orang yang berpuasa. Orangnya dijadikan rukun. Ya. Berbeda dengan di bab sholat, orangnya tidak jadi rukun. Di bab puasa, orangnya yang berpuasa dijadikan rukun. Karena kalau di ibadah ibadah puasa, karena kalau di ibadah puasa itu dia ada bentuknya tersendiri ya. Dia ibadah fan, kalau di ibadah sholat ada bentuknya tersendiri. Sehingga tidak harus dikaitkan dengan orang yang sholatnya. Ada bentuknya sendiri kalau ibadah sholat itu ada bentuknya tersendiri, bentuk khusus. Kalau puasa kan nggak ada bentuknya, ya kan? Bentuknya bagaimana puasa nggak ada, hay'ahnya nggak kelihatan. Di bab jual beli juga sama ya, bentuknya nggak kelihatan maka di situ dijadikan rukun ya. Allah alam bisawab. Berarti ada tiga rukunnya, ada tiga saja. Kemudian syurutu sihati shaum, syarat sah puasa. Ini berlaku baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Yang pertama yaitu al-Islam. Ya, kalau kafir tidak munakid, tidak sah, juga murtad tidak sah. Yang kedua al-aqlu berakal, yaitu dia berakal di sepanjang hari meskipun secara hukman, sehingga tidak sah puasanya orang yang gila, tidak sah puasanya orang gila walau lahzan, meskipun hanya sesaat saja di siang hari ya. Tidak sah puasanya orang gila. Jadi kalau gila sebentar itu enggak sah. Gila sebentar. Kemudian kalau orang al-mughma alaih, pingsan dan sakron, mabuk. Ini tidak sah pula kalau sepanjang hari. Sepanjang hari itu maksudnya dari fajar, dari subuh sampai maghrib. Tidak sah. Tapi kalau dia ada sadar, meskipun sebentar, maka sah. Jadi orang gila, ya, gila sebentar, tidak sah. Kalau pingsan dan mabuk, ya, sadar sebentar, sah. Ya. Adapun orang tidur, ini sah meskipun sepanjang hari, meskipun dari subuh sampai maghrib, ya misalkan ada, ini tetap sah puasanya, karena ini dia mumayyiz, ya dia secara hukman akalnya ada hukman, ya. Ya karena ketika nanti misal dibangunkan itu ya dia bangun. Jadi, dianggap akalnya itu standby gitu loh. Beda sama orang gila. Ya. Atau tadi apa? Orang pingsan tadi ya, pingsan sama mabuk ini ya. Diingatkan ya belum bisa sadar kalau enggak sadar. Ya, jadi akalnya standby. Jadi ingatkan itu orang tidur itu langsung bisa apa nyambung ya kan. Makanya dia sama-sama tidak berakal secara ini kan, penampakan zahirnya. Tapi ini dihukum tadi hukman, akalnya ada secara hukman. Saya dijawil gitu sudah bisa nyambung nanti. Kemudian yang berikutnya anaqa minal haid wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas, juga dari wiladah. Ya, ini tadi Islam berakal, kemudian yang ketiga suci dari haid dan nifas, ini adalah syarat untuk puasa Ramadan, syarat sah. Kemudian ada syarat ini, al-ilmu bikaunil wakti qobidan lisaum, ini tambahan, syarat tambahan untuk yang puasa selain puasa Ramadan. Karena kalau puasa Ramadan kan sudah mengetahui nih, ini kan Ramadan memang diwajibkan puasa. Jadi hari-harinya itu menerima diisi dengan ibadah puasa. Nah kalau selain Ramadan, ya dia harus mengetahui bahasanya waktu, mengetahui waktu, bahasanya itu hari tersebut di boleh untuk puasa. Yaitu nanti hari yang dia puasa itu tidak pada hari yang diharamkan puasa ya. Tadi misalnya yaitu dua hari raya ya, hari tafsirik, kemudian hari syak enggak boleh puasa kalau enggak ada sebabnya ya. Ya enggak ada sebabnya, enggak ada kebiasaan. Kemudian hari syak itu apa? Hari ke-30 Sya'ban. Hari Syak itu yaumul Syak itu hari 30 Sya'ban. Jika ru'yah hilal itu diperbincangkan di malam 30 diperbincangkan, tapi enggak ada yang bersaksi seorang pun ya. Atau ada yang bersaksi, tapi yang bersaksi ini tidak diterima persaksiannya. Seperti yang bersaksi anak kecil, orang-orang fasik, bersaksi melihat hilal, kemudian ramai diperbincangkan di malam 30. Nah, maka besoknya itu hari Syak, benar enggak ini gitu kan? Ragu-ragu. Itu enggak boleh. Jadi hari Syak itu tidak bisa menerima puasa. Itu ya. Jadi laisa qabilan lisaum. Kemudian juga separuh terakhir dari bulan Sya'ban. Ini juga enggak boleh puasa kecuali dia disambungkan dengan sebelum separuh Sya'ban. Jadi disambungkan dengan separuh pertama. Meskipun misalnya satu hari ya. Sebelum pertengahan Sya'ban dia puasa, kemudian disambungkan dari pertengahan puasa terus ya. Itu nanti bisa, enggak apa-apa. Jadi itu syarat tambahan ini ya. Kalau selain puasa Ramadan. Sunan usaum, kesunahan puasa. Hal-hal yang disunahkan puasa, sunan usaum kasirotun. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Yaitu ketika dia sudah yakin matahari tenggelam, atau dia ada zon, yaitu dengan tanda-tanda yang kuat. Kemudian disunahkan kalau di sini sebutkan wa yusanu an yaqula ba'dahu. Disunahkan setelah berbuka, berarti kan sudah minum, setelah makan tuh baru dia apa? Membaca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma zahabadzuma wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah ta'ala. Nah, ini sudah digabung. Pokoknya ini ya, mau milih yang mana ini baca semua. Biasanya kan ada yang milih Allahumma lakasumtu. Nanti hadisnya diperselisihkan, sama-sama diperselisihkan. Nah ini di sini digabungkan sekalian. Ya. Kemudian namanya gerakan takhirus sahur, mengakhirkan sahur, makan sahur. Selama dia tidak ragu-ragu bahasanya fajar telah terbit, tentang terbitnya fajar. Ya ragu-ragu ini itu sudah fajar atau belum. Nah, ini tidak diakhirkan kalau seperti itu. Di Munis Dalil disebutkan mengakhirkan sahur di mana jarak antara sahur dengan fajar itu seukuran membaca 50 ayat kurang lebih. Ya, kurang lebih 50 ayat. Dan tadi disunahkan itu kalau yakin bahasanya masih malam. Kalau dia ragu-ragu maka malah tidak dianjurkan ya. Kalau tidak yakin malah dimunisalis wa'ilah haruma. Malah haram. Kemudian waktu sahur kapan itu masuk? Mulai adalah setelah separuh malam. Kalau sebelum pertengahan malam, maka kalau makan tidak teranggap sahur, ya. Nah, ini tidak melaksanakan sunnah sahur. Dari kapan teranggap? Kalau sudah lewat separuh malam, maka sudah ini berarti teranggap sahur dan bisa berpahala. Meskipun yang afdol adalah diakhirkan. Takhirus suhur. Kemudian diantara kesunahan wal iftar ala tamr, yaitu berbuka dengan tamr. Di catatan kaki disebutkan jika tidak bisa tamr nggak ada, ya di sini disebutkan falma, ya dengan air putih. Air putih. Kemudian fa'in ajaza, jika tidak mampu pula, air putih enggak punya, ya masih dikirim dalam pengiriman misalnya kan, belum ada. Kan kemungkinan-kemungkinan itu kan bisa terjadi kan. Ya, enggak usah kita bingung, mosok air putih aja enggak punya, ya bisa jadi. Nah kalau air putih enggak punya, maka dengan suatu yang manis, asli manis, full bone, seperti zabib, ya kemudian apa, susu, kemudian madu, air putih enggak ada tapi madu punya gitu. Madunya punya. Nah, diutamakan itu. Tapi kalau ada air putih ya urut, ini urutannya seperti itu ya. Jadi air putih itu sebagaimana di dalam hadis kan enggak ada tamar air putih. Tapi masalahnya kalau enggak ada air putih dengan apa? Yaitu dengan yang manis. Kalau yang asli manis enggak ada, dengan yang manis buatan ya, halwa. Itu yang apa yang ya manis-manis buatan itu. Kemudian tamar itu yang lebih afdol dari tamar itu rutop, kemudian buser yang muda ya. Kurma muda. Jadi tadi itu sebelum tamar itu diutamakan rutop dulu ya, rutop. Kalau enggak ada rutop nanti ajwa, baru tamar. Baru air zam-zam, baru kalau air zam-zam enggak ada, air biasa, kalau enggak ada, hulwun tadi, Ya, jadi memang fulbun ini ada marotipnya di terakhir. Kalau enggak ada air, ya kan? Kalau enggak ada air. Kalau ada air, ya enggak usah yang fulbun. Enggak usah yang manis-manis kalau ada air. Tapi kalau enggak ada air, pindahnya ke situ. Itu memang ada urutannya demikian. Ya tadi yang pertama intinya rutab, kemudian apa ya, ajwa, kemudian tamr, kemudian wa iksarul Quran, banyak membaca Al Quran. Di Munizalis ya, saya Mustafa Abu Hamzah pengarangnya. Ya, Hafidhullah Ta'ala ini beliau masih hidup. Ini kata beliau yang sempurna utama, yang utama yang sempurna itu dengan mudarosah, dengan mudarosah. Yaitu engkau membacakan pada seorang, ya, engkau membacakan pada seorang. Kemudian seseorang bacakan padamu. Nah. Ya, fi anta qira'a 'ala syakhsin. Engkau baca di hadapan seorang. Tumaya qira'a syakhsu 'alaika ma qara'tahu anta 'alaihi. Oh, diulangi lagi berarti ya. Ya, misalnya kita bacakan pada seorang surat Al-Baqarah. Nah, habis itu gantian dia bacakan apa? Pada kita. Katanya yang lebih sempurna seperti itu. Di sini namanya mudarosah, mudarosah. Allahu alam suwat. Wa sadaqatu fi Ramadan. Kemudian sedekah di bulan Ramadan. Dan di yang lainnya juga, ini puasa, kesunahan puasa. Saat Ramadan ya, di bulan Ramadan. Oke, lanjutkan. Jadi sampai Iksarul Quran, sedekah di Ramadan, kemudian makruhatu saum. Makruhatu saum, hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa katsiratun, banyak juga. Minha diantaranya, al-mubalaghatu fil matmadati wal istinsyaqi. Itu mubalaghah, yaitu berlebihan ya, di dalam kumur-kumur ya, berlebihan artinya kumurnya itu dengan sungguh-sungguh, dengan dilebihkan ya, kalau airnya ya banyak digerakkan gitu kan, digerakkan kenceng, ini namanya mubalaghah. Istinsak juga sama, nanti di apa, ditarik dengan nafas sampai panjang, sampai dalam bagian hidung, dalam hidung. Kata musannif di ta'liq, bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Haram mubalaghah itu jika diketahui bahwasanya kebiasaannya kalau mubalaghah ini nanti airnya sampai ke tenggorokan, sampai ke jauh. Kalau sudah ada kebiasaan itu haram dia melakukan hal yang sama ya, sudah punya pengalaman. pengalaman misalnya sebelum puasa pun misalnya pernah seperti itu, ya ketelen misalnya. Kalau kencang-kencang biasanya ketelen, maka kalau pas puasa haram dia mubalaghah. Tapi kalau enggak punya kebiasaan dan pengetahuan tentang itu, ya hukumnya makruh. Dan ini adalah hukum ini jika dalam keadaan normal, yaitu mulutnya itu tidak terkena najis. Kalau mulutnya terkena najis bagaimana? Ya malah wajib mubalaghah untuk membersihkan najisnya. Nanti kalau mubalaghah karena membersihkan najis, kok ketelan airnya enggak apa-apa. Karena ini ma'zun ya, apa ma'zun. Diizinkan syariat. Kalau mubalaghah kondisi normal dia mubalaghah, maka kondisi normal mubalaghah itu dia tidak diizinkan syar'i, sehingga kalau misalnya nanti ketelan ya nanti batal. Batal. Kemudian yang berikutnya adalah walau kutu'ami, mencicipi makanan. Mencicipi makanan tanpa ada hajat. Ya, kata Syekh Abu Hamzah itu kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat misalnya untuk mengetahui nanti ini makanannya itu layak enggak, maka enggak makruh. Allah Ta'ala misal. Nah, kalau musonif memberikan contoh, kalau ada kebutuhan misalnya dia ngunyah makanan, misalnya rotinya kan keras, kunyah dulu ya, dikunyah untuk anaknya gitu kan biar lembut. Itu ada kebutuhan tuh, dan tidak ada orang lain yang bisa mengunyahkan ya, dikunyahkan ya untuk diberikan pada anaknya biar bisa dicerna dengan mudah, atau untuk tahnik, maka ini tidak makruh kalau ada kebutuhan. Kemudian yang berikutnya hijamah. Melakukan hijamah bekam. Tanpa ada hajat juga sama. Buka fastu. Ya. Kemudian madhu nahwi ilqi. Ilqi. Dia mengunyah semisal ilq. Ya. Mengunyah semisal ilq dengan kasrah ain. Sesuatu yang dikunyah, ya ini ilek ini nggak tahu kalau di Indonesia ya. Coba nanti di searching gambarnya. Kayak permen karet tapi ya nggak sama persis seperti itu. Dengan syarat tidak ada ilek ini tadi yang zat partikel memisahkan ya, yang terpisah dari ilek, artinya dia apa istilahnya itu apa yang rontok atau yang ya luntur atau seperti itu ya, jadi dia partikelnya itu dia kemudian memisahkan diri kemudian nanti tertelan. Daun sirih nginang. Ya, bahannya mungkin seperti itu ya. Jadi dengan syarat tidak ada yang memisahkan diri bahan tersebut tadi ya. Tidak ya, ya yata halal, tidak tidak misalkan diri. Misalkan diri, nanti ada partikel yang terpisah, kemudian nanti masuk ke jauh. Ini enggak apa? Ini nanti tidak bisa kalau seperti ini. Haram nanti. Jadi kalau nanti dia tidak rontok atau menjadi serpian gitu kan. Jadi kalau dia yakin dengan sengaja ini sebagian tadi, sebagian partikelnya, bagian dari benda tersebut nanti sampai ke jauh, ya, dan, maka dia batal dan haramnya. Kemudian di antara lagi adalah mencium, kemudian memeluk, meraba, menyentuh, jika tidak dikhawatirkan keluar mani, atau tidak dikhawatirkan jima, dengan sebab tadi ya, apa bercumbu tadi. Kalau nanti menyebabkan itu ya, sah haram. Mubtilatu asaum, pembatal-batal puasa. Mubtilatu saumi ahata asyara, pembatal puasa ada 11. Baik itu puasa fardu atau puasa sunnah. Yang pertama, dukhulu ainin. Yaitu maksudnya ain. Ain itu zat, fisik. Ya. Maka keluar dari kata ain, asar. Yaitu bekas, yaitu dampak atau ya, seperti apa aroma ya, aroma rasa ini enggak mengapa karena bukan ain. Yaitu dukhulu ain masuk sampai ila mayusama jaufan, sampai ke area yang dinamakan jauf. Jauf itu ya seperti apa? Jauf itu misal lambung, kemudian apa lagi? Paru-paru. Kemudian kerongkongan. Kemudian bagian dalam telinga, bagian dalam apa? Telinga. Kemudian apalagi? Dubur. Kemudian bagian dalam otak. Masuk jauh, kemudian apa lagi? Parji perempuan di bagian yang tidak wajib dibasuh, sudah bagian dalam. Kemudian juga ihlil itu saluran, bisa artinya saluran air kencing, bisa juga saluran air susu, lubang. Dan contoh-contoh apa? Jauf. Meskipun jauf tadi tidak semuanya itu biasa digunakan untuk proses makanan ya, ataupun misalnya proses makanan ataupun obat. Misalnya tadi kayak apa, bagian dalam telinga, itu kan makanan nggak lewat situ. Kemudian hidung juga nggak, kemudian ihlil nggak ada. Atau mungkin kalau ada ya jarang. Tapi tetap di sini, ini masuknya apa? Jauh. Masuk jauh tadi, contoh-contohnya itu ya. Jauh. Min manfazin maftuhin. Dari lubang saluran yang terbuka. Kalau manfaatnya tidak maftuh, ya misalnya adalah pori-pori kulit. Nah, nanti ada minyak masuk lewat pori kulit, ini enggak masalah. Misalnya dia bercela atau mandi, kemudian ada masuk lewat pori-pori kulit. Ya itu enggak apa-apa, karena ini bukan maftuh. Ini tidak mengapa, karena bukan manfaat yang maftuh. Sebagaimana apa itu bercela, itu nanti kalau masuk ke situ kemudian kemudian apa dirasakan lewat tenggorokan. Di kerongkongan merasakan suatu karena dia bercelak. Nah, karena itu lewatnya bukan manfaat yang maftuh. Demikian pula obat yang ditaruh di mata, meskipun nanti kemudian ada rasa di kerongkongan. Ini enggak mengapa karena matanya itu bukan zahir. Maftuhnya bukan zahir, terbukanya bukan terbukanya zahir. Baik. Wal qai'u kemudian muntah. Maksudnya ada tolabul qai'. Dia menyengaja untuk muntah. Mencari-cari cara untuk muntah. Di kata musannif di ta'liq meskipun dia yakin tidak akan kembali ke jauf. Jadi kan dia muntah di pakai satu cara tangannya dimasukkan atau gimana. Kemudian nanti kalau muntah itu dia yakin enggak bakal balik. Enggak kembali lagi. Nah, kembali kan berarti nanti apa? Nanti dia dari batasan udhuhir misalnya balik lagi ya. Itu kan seperti musul ain ya. Meskipun yakin itu enggak balik gitu kan, tadi keluar semua tetap dia apa membatalkan karena alasannya adalah ya tadi koi tadi adalah koinya sendiri sudah melakukan pembatal, koinya muntahnya sendiri itu sudah melakukan pembatal terlepas dari nanti dia balik atau tidak ainnya ke jauh. Tapi koiknya ini yang sengaja ya, dia mencari cara untuk bisa muntah. Misalnya istiqo'ah amdan. Jadi batal kalau nanti dia sengaja dan tahu bahasanya itu haram dan dia tidak dipaksa. Kalau dia enggak bisa menahan, itu enggak apa-apa. Kalau dia enggak tahu hukumnya. Kemudian yang berikutnya wal jima'u jima'. Jima' di farji yang ini jima' yang menyebabkan wajibnya mandi. Baik itu yang pelaku yang laki-laki atau perempuan. Itu jima adalah memasukkan hasafah semuanya Ya. Atau seukuran hasabah, kalau hasabahnya tidak ada, di farji yang asli, walaupun dubur, ataupun di farji bahimah, binatang. Meskipun hasabahnya terhalang dibungkus oleh sesuatu. Dan meskipun tidak ada inzal keluar mani. Baik itu yang di al-mautu, objek yang dimasukin tersebut adalah orang posisinya hidup atau sudah mati. Tapi di sini wajib membatalkan itu kalau membatalkan puasa kalau yang mewajibkan mandi. Sehingga kalau farjinya muskil, khunsa muskil, dia nanti enggak membatalkan puasa ya. Maksudnya bagaimana dia enggak jelas. Dia punya jenis kelamin dua, enggak jelas yang mana, kemudian yang farjinya yang farji perempuan dimasukin, ini enggak batal. Karena kalau dia dimasukin farjinya yang farjinya perempuan karena dia punya dua kelamin, kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau kelamin perempuannya dimasukin, itu dia enggak wajib mandi. Karena ada kemungkinan dia itu adalah laki-laki, sehingga itu istilahnya tidak teranggap. Yaitu meskipun jarang terjadi tapi disebutkan di sini dan di kitab yang lain. Kemudian khurujul mani bi mubasyaratin bi syahwatin ma'al amdi wal ikhtiyar wal ilmi bitahrimi fil kuli. Yaitu keluarnya mani karena sebab mubasyarah, persentuhan. Misalnya disebutkan di sini mencium, meraba, menyentuh. Yang persentuhannya itu membatalkan wudu. Jadi kalau kemudian keluar mani dengan sebab itu tadi mubasyarah, jadi dia mencium, bersentuhan, meraba, kemudian keluar mani dengan mubasyarah, bersentuhan kulit, maka membatalkan. Tapi kalau ada penghalang, fa'inkana biha'il fala fitro. Ada penghalang tidak membatalkan. Dia menyentuh, misalnya apa, menyentuh perempuan, untuk menyentuh istrinya, tapi ada penghalang keluar mani, ada penghalang di sini fa'inka nabi ha'il, fala fitro enggak batal. Tapi kalau enggak ada penghalang, batal. Keluar mani ya. Jadi kan ini judulnya keluar mani dulu, dengan sebab mubasyarah. Demikian pula, tidak batal kalau menyentuh yang persentuhannya tidak membatalkan wudu. Seperti menyentuh mahram. Maka tidak batal kalau dia persentuhan dengan mahram meskipun keluar mani. Meskipun keluar mani. Di mana dia itu menyentuh karena kasih sayang dan atau penghormatan dan misalnya. Tapi kalau dia persentuhan dengan mahram ini dengan syahwat misalnya, maka membatalkan. Dan ini semua tadi ya. Ini tadi jika tidak bermaksud untuk mengeluarkan mani ya tadi ya, mencium kemudian meraba memang tidak bermaksud mengeluarkan mani ya. Tapi kalau dia bermaksud untuk mengeluarkan mani ya, bahwa ma'anuzuli muftirun mutlakon walau bihail. Kalau dia bermaksud mengeluarkan mani maka membatalkan secara mutlak meskipun ada penghalang. Ya. Adapun kalau keluar mani tanpa mubasyarah, ya tanpa mubasyarah itu seperti apa? Ihtilam, yaitu mimpi, maka tidak membatalkan, ya. Tidak membatalkan. Jadi tadi kayak keluar mani dengan mubasyarah itu kan dirinci tadi ya, dirinci. Jadi kalau dia tanpa penghalang, dia batal kalau keluarnya mani tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, dia tidak batal. Ini tadi persentuhan yang membatalkan wudu. Kalau yang tidak membatalkan wudu, maka seperti muhrim tadi, mahram. Maka tidak membatalkan meskipun keluar mani. Kalau niatnya bukan untuk syahwat, tapi kalau disertai syahwat maka batalkan. Kemudian tadi kalau dia memang tujuannya mengeluarkan mani meskipun ada penghalang tetap membatalkan. Jadi mubasharah itu ya tadi ya, mencium, meraba, memeluk dan seterusnya. Nah, itu bisa dengan penghalang bisa tidak. Kalau non mubasharah itu seperti mimpi, kemudian apa lagi? Ya, tidak ada mubasharah. Kemudian ma'al amdi wal ikhtiyari wal ilmi bitahrimi fil kuli. Fil kuli itu dari duhulul ain tadi sampai ini tadi, sampai furujul mani bimbasaroh. Itu tadi dia posnya amidan mukhtaron aliman bitahrimi. Nah, itu tadi. Sehingga tidak batal kalau dia misalnya lupa, kemudian dipaksa, tidak ikhtiar, atau dia jahil bitahrim karena ada uzur. Nah, itu nanti enggak batal. Ya. Kemudian wal jununu walau lahzatan, yaitu gila meskipun sebentar. Puasa tiba-tiba di tengah siang, tengah hari gila, cuman sebentar ya. Gila sebentar batal. Wasukru wal igma'u in ta'ada bihima walau lahzatan. Batal juga kalau mabuk kemudian pingsan jika dia disebabkan kesalahannya. Dia melampaui batas atau ya disebabkan apa? Kesalahannya. Dia sengaja untuk mabuk, sengaja untuk pingsan. Maka di sini membatalkan ya. Batalkan apa? Meskipun sebentar. Au'amma jami'an nahar. Atau dia itu mabuk dan pingsannya itu yaitu meliputi meliputi semua hari, semua sepanjang hari. Artinya dari subuh sampai maghrib. Kata musonif di ta'lik, pendapat ini dibukang dipilih oleh Ibnu Hajar Tufah, kemudian kalau di juga di dua sarahnya Al-Irsyad, dua sarah untuk Al-Irsyad, dan kemudian beliau beri syarat di satu tempat yang lain di Tufah bahasnya tidak batal kalau kecuali terkumpul dua hal. Well, tadi adalah dia muta'adin plus seluruh hari. Satu hari full. Ya, harus terkumpul itu. Maka berdasarkan ini tidak batal kalau dia tidak muta'adi meskipun di keseluruhan hari. Ya, tidak batal. Dia asli mabuk. Ya, enggak muta'adin. Ya. Bukan kesalahannya dia. Misalnya enggak sengaja dan sebagainya, ya dia kemudian mabuk. Ya. Ini dia kalau dia enggak sengaja, enggak bukan kesalahannya, maka tidak batal meskipun di sepanjang hari. Juga tidak batal kalau di sepanjang hari atau tidak batal kalau misalnya tidak sepanjang hari meskipun dia muta'adi. Jadi harus dua-duanya. Ya. Ini ada pendapat seperti itu, tapi menurut Aromli ya tetap batal ketika mabuk atau pingsan di seluruh hari meskipun tidak mutaaddi. Kemudian tidak batal jika tidak di seluruh hari, yaitu berarti ada sadar sebentar meskipun dia tidak mutaaddi. Jadi kalau yang masyhur ini ya, jadi intinya dia di sepanjang hari kalau mabuk sepanjang hari atau pingsan sepanjang hari maka batal, tidak sah. Tapi kalau yang disyaratkan Ibnu Hajar tadi ada yang mengatakan pendapat Ibnu Hajar tadi harus dua, harus ada mutaaddi plus sepanjang hari. Salah satu saja tidak bisa. Kemudian batal berikutnya adalah aridah murtad. Kemudian murtad, kemudian haid, nifas, al-wiladah. Ya, seperti aja enggak ada penjelasannya. Mau ditambah-tambahi apa lagi? Ya, dan kita selesaikan iktikafnya. Al-i'tikafu lughatan al-labsu. Ya, secara bahasa i'tikaf pada al-labsu, yaitu al-iqamah ala syai', ya berada pada suatu, yaitu mulazamatu wa habsun nafs alaihi. Berada pada apa? Pada satu tempat, ya terus menerus di situ, baik itu dalam kebaikan atau keburukan, secara bahasa. Wasaran secara istilah al-labsu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyatin. Ya, secara syar'i adalah dia berdiam diri di masjid, yaitu pelakunya adalah orang tertentu dengan niat. Orang tertentu maksudnya muslim, kemudian sudah mumayyiz, berakal, kemudian suci dari apa janabah dan nifas. Kemudian dengan niat. Ya, niatnya nanti berbarengan dengan awal itikaf. Nanti kalau itikafnya fardu, misalnya dinadarkan, ya itu niat fardu. Kalau itikafnya sunnah, ya cukup dengan pokoknya niat itikaf itu aja. Lapsun di situ adalah seukuran apa? Tumakninah plus sedikit, ya, bisa teranggap. Nanti ada di sini ya, di rukunnya. Nanti kita lihat. Arkanul itikaf, arkanul itikaf, arba'atun, mutakifun, orang yang itikaf. Ya, orangnya. Itu muslim, mumayyiz, kemudian terbebas dari penghalang. Misal tadi janabah, nifas. Dan yang rukun kedua adalah muktakafun fihi, yaitu tempatnya masjid yang khusus untuk masjid. Sehingga tidak cukup kalau masjidnya musyak. Misalnya seorang mewakafkan di sebagian rumahnya itu untuk masjid. Syai'an tidak jelas batasannya. Harus jelas areanya yang mana. Sehingga enggak sah kalau itikaf misalnya di madrasah-madrasah rubat dan musola id, tempat sholat id. Ya. Kemudian labsun, ada proses labsun, berdiam diri, yaitu seukuran tumaninah lebih sedikit. Tumaninah dalam sholat lebih sedikit, yaitu tumaninah dalam sholat itu ya semisal tumaninah dalam rukuk hanya seukuran baca subhanallah. dan termasuk lapsu secara hukman yaitu tarodut, dia bolak-balik. Kalau murur tidak bisa. Jadi dia dia misalnya cuman yang pertama masalah lapsun tadi hanya seukuran tumannya plus sedikit, sehingga subhanallah plus sedikit. Yang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sudah itikaf. Karena sudah lebih itu, lebih dari subhanallah kan. Ini cukup ringan dan ya menggembirakan juga bagi orang yang sibuk gitu kan, enggak bisa satu malam itu. Dengan dia niat yang ikhlas dan meyakini pendapat ini ya dapat apa pahala itikaf kan itu. Sebentar saja gitu. Ya, cuman sebentar. Dan dihukumi seperti lapsun itu taradud, dia bolak-balik. Jadi enggak diam. Ya ke sana, kemudian ke sana, muter-muter masjid ya. Bisa disebut iktikaf itu, ya. Ya enggak duduk ke sana, ngapain ke sana, ya. Tapi kalau lewat tidak bisa. Misalnya lewat dari pintu samping, kemudian keluar dari pintu samping, ini namanya murur. Ya. Tanpa ada lubes tidak bisa. Ya kalau mau lewat ya lubes dulu. Jadi nanti dia apa? Lewat itikaf dulu sebentar terus keluar baru bisa. Tapi kalau langsung lewat aja enggak bisa. Tapi kalau bolak-balik ya bisa. Kemudian lapsun nomor 5 niat ya. Kemudian niat nomor 5 kan rukun berikutnya niat, catatan kali nomor 5 wajib niat fardu untuk nadar. Misalnya nawa itu fardul itikaf atau al itikaf al mandur. Kata musannif seyogyanya seorang yang masuk masjid semisal untuk melaksanakan sholat, dia untuk nadar itikaf mengatakan lillahi alayya au nadartu an a'takifa fi hadzal masjid mudata iqomati hazi fihi. Ya. Jadi kan ini punya cara biar dapat pahala gimana nih? Kan? Ya niat diniatkan apa? Itikaf agar bisa, alasannya kok dinazarkan apa? Agar bisa dapatkan sawab al-wajib. Gitu kan. Sawab al-wajib. Sawabul wajib. Nazar itu kan wajib. Nazar saya bernazar untuk apa? Itikaf selama saya ini berada di tempat ini gitu. Ya, diniatkan saja untuk itikaf ya. Ketika kajian, ketika untuk apa ya, diniatkan itikaf dengan kita meyakini bahasanya memang itikaf itu cukup satu tumakninah plus sedikit. Pokoknya ada tambahnya. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala itikaf. Kemudian mubtilatul itikaf, batal itikaf. Al-junun yang pertama gila. Gila wal igma pingsan. Ini gila dan pingsan yang muta'adi. Sehingga dia terjadi gila dan pingsan. Kalau dia tidak mutadi, maka tidak memutus tatabuk. Kalau misalnya dia bernazar untuk itikaf tatabuk. Jadi bernazar itikaf itu kan ada yang tatabuk berturut-turut, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, yaitu asukru mabuk yang mutadi. Kalau enggak mutadi tidak batal. Dan ketika mabuk ini terhitung waktunya juga terhitung bagian itikaf kalau dia masih di masjid. Kemudian yang berikutnya, pembatal berikutnya haid juga nifas. Haid dan nifas. kata penulis Mujallis dikatakan atau kesimpulannya bosnya kalau misalnya perempuan itu bernazar untuk itikaf, ya bernazar untuk itikaf, ya bernazar untuk itikaf seukuran kurang dari 15 hari. Dia nazar untuk itikaf kurang 15 hari. Maka nanti bisa membatal, maka ketika ada haid dalam rentang waktu itikaf tersebut, maka batal itikafnya. Ya. Kalau itikafnya kurang dari 15 hari. Karena ini kata beliau adalah dia taksir. Taksirnya kenapa? Ya dia bisa nazar itikaf setelah suci, ya. Setelah apa? Setelah suci. Suci kan minimalnya berapa? 15 hari. Kalau dia nazar itikaf nazar itikafnya cuma 5 hari, ya nanti nunggu suci. Tapi kalau nazarnya ini adalah lebih dari 15 hari, maka tidak batal dengan munculnya haid. Karena lebih 15 hari. Kemudian aridah. Itu walaupun sebentar. Murtad, kemudian janabah. Wal janabah. Alati la tufatiru as-so'im. Alati tufatiru as-so'im. Janabah yang membatalkan orang yang puasa. Itu seperti jima sengaja dan dia tahu dan tidak dipaksa. Dan mubasharah karena syahwat kemudian keluar mani. Jadi hal-hal yang membatalkan tidak apa janabah, yang janabah ini membatalkan puasa. Tadi kan sudah disebutkan ya, seperti apa. Kemudian wal khuruju minal masjid, keluar dari masjid bila uzrin, tanpa uzur. Keluar dari masjid semua badannya dan dia mengetahui bahwasanya itu haram dan sengaja dan tidak dipaksa. Ya. Tanpa uzur. Ya. Tanpa ada uzur. Tanpa uzur. Kalau misalnya tanpa uzur, gimana dia menjenguk orang sakit, kemudian dia mengunjungi orang yang baru datang, kemudian keluar untuk wudu, padahal dalam masjid masih bisa wudu, kemudian sholat jenazah. Ya. Maka kalau dia keluar masjid dengan hal-hal tadi, tidak termasuk uzur, ya. Kalau itikafnya adalah itikaf sunnah, maka sah yang telah lewat. Ya, tidak ada kewajiban baginya untuk kembali. Itu kalau puasa apa itikafnya? Itikafnya adalah sunnah mandub. Karena kan ada yang nazar ya. Kalau sunnah maka tidak ada kewajiban kembali dan sah yang telah lewat. Kemudian kalau itikafnya adalah manzur, dinazarkan dalam rentang waktu tertentu, tapi tidak disyaratkan tatabu'. Misalnya nazar itikaf 7 hari, tapi tidak ada penyebutan berturut-turut. Maka wajib baginya untuk kembali, untuk menyempurnakan bilangan yang diinginkan. Dan nanti dia melanjutkan apa yang telah lewat. Misalnya sudah 4 hari, berarti kurang 3. Ya. Tapi kalau itikafnya itu dinazarkan itu berturut-turut, batal berturut-turutnya tadi, maka wajib baginya untuk mengulangi dari awal. Adapun kalau keluar dengan udzur, seperti makan, minum, yang tidak memungkinkan di masjid, qadha' hajat, ya, hadas besar, kemudian sakit yang tidak memungkinkan untuk tetap di masjid, atau khawatir nanti ada mengotori masjid, maka tidak mengapa. Sebagaimana tidak mengapa jika keluar sebagian badan, misalnya kepala atau salah satu dari kakinya. Wa'alam bisawab. Musafir apakah tidak wajib berniat puasa? Ya, kalau musafirnya sebelum apa? Subuh, sebelum fajar ya dia boleh tidak puasa. Ya berarti tidak niat. Sebelum fajar, ya sebelum subuh. Ya, sebelum fajar maksudnya sebelum subuh. Ya, maksudnya sebelum fajar. Fajar kan nanti mulai apa? Mulai imsak, ya kan? Sebelum itu harus niat kalau puasa wajib. Kalau enggak niat, ya enggak sah. Harus tabyid, wajib kalau puasa fardu ya. Kalau musafir sekedar safar dua marhalah dan safarnya bukan safar maksiat sudah cukup untuk tidak berpuasa Ramadan dan syarat lain. Ya bisa mengambil rukhsah. Bisa mengambil rukhsah walaupun misalnya dia masih kuat ya. Syarat lain ya itu syaratnya cuma safarnya safar mubah dan dua marhalah dan safarnya dimulai sebelum puasa, sebelum fajar. Imsak menahan makan minum beberapa waktu sebelum fajar yang banyak dilakukan warga kita. Yaitu kehati-hatian mungkin ya. Kehati-hatian saja. Artinya masih bisa makan ya bisa. Maksudnya kalau itu di apa dimaksudkan untuk hanya seperti alarm saja gitu untuk kehati-hatian jaga-jaga gitu persiapan mau subuh ya. Enggak mengapa, tapi kalau dimaksudkan untuk kemudian habis itu enggak boleh makan sepertinya juga enggak ada yang seperti itu. Enggak tahu kalau ada yang niatkan seperti itu artinya setelah imsak enggak boleh makan itu. Ada enggak seperti itu anak tidak tahu. Maksud telah diadakan apa? Dilakukan imsak tadi ya Pak. Kegiatan informasi tentang imsak. Majelis seperti ini Allah Ta'ala bersuara. Berarti berbuka dengan manis sebenarnya di kantai kota Sasro. Maksudnya. Iya itu maksudnya ya gimana? Tadi kan sudah ada apa? Sudah ada urutannya. Ya kalau misalnya berbuka yang manis diutamakan pakai apa teh manis ya itu nggak tepat. Ini kan sudah tadi urutannya sudah ada. Kalau ada rutop, kemudian ajwah, tamer, kemudian diutamakan yang manis ya nggak sesuai. Sudah jelas itu urutannya di hadisnya juga sudah ada. Kecuali tadi kan kalau sudah enggak tamar, ajwa, rutop enggak ada semua, air putih enggak ada, baru yang manis. Nah, itu dapat peringkat di situ menempati urutan ya gampangnya keutamaannya ya, yang manis seperti itu. Kalau menurut pokoknya gitu ya. Kan ada yang manis, ada yang enggak itu. Air putih enggak ada, ada makanan manis. Ada yang enggak manis. Nah, pilih mana kan gitu maksudnya. Oh, pilih yang manis gitu. Karena ada yang selain yang enggak manis ada, diutamakan yang manis. Tapi kalau ada air kok diutamakan yang manis ini tidak tepat ya. Jadi kalau dalam mazhab seperti itu. Meskipun ada yang berpendapat lain tapi di mazhab dia sebagaimana kita baca di sini ya. Sesuatu yang dimasukkan masukkan ke dalam dubur ya bisa membatalkan dia musulul ain ya musulul ain ya. Lewat jalan parsi perempuan atau dubur ya itu dia itu kan manfaat maftuh maksudnya ya sebagaimana perempuan itu ketika dijima itu batalnya bukan karena jima tapi musulul ain. Ya, usul ain batal dulu kemudian dia apa? Dijima. Sehingga perempuan karena perempuan ini batalnya bukan karena jima, dia tidak terkena apa? Kafaroh mughalazah. Yang terkena laki-laki karena dia membatalkan puasa karena jima. Adapun perempuan batalnya bukan karena jima. Ada ain yang masuk ya, usulul ain tadi. Ya. belum terjadi jima. Kalau jima kan seluruh kepala zakar masuk. Nah, ini baru separuh itu dia sudah batal perempuannya. Karena kemasukan ain, usul ain. Ya, sebagaimana di tubuh juga demikian. Kalau sudah masuk ya. Pakai handset, awal alam ini belum sampai batin ya. Batin itu agak mendalam. Misalnya pakai ada gambarnya. Ini kalau diterangkan agak susah juga. Bayangkan ya ini tidak mubasharah ya, tidak mubasharah. Allah alam sholat kita cukupkan demikian sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.